وبه نستعين أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب مرفوعة الأسماء. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب مرفوعة الأسماء. Bab marfu'atil asma, isim-isim marfu'. Ya. Al marfu'atu sab'atun. Isim-isim marfu' itu ada 7. Atau yang marfu' itu ada 7. Ya. Yang pertama di sini al fa'il. Fa'il jelas. Ya, misalnya antum katakan daraba Zaidun amran Zaidun, fa'ilun marfu'. Walam terapiya dhammah wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Al maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini yang disebut dengan apa? Naibul fa'il. Kalau tadi daraba Zaidun amrun, duriba amrun. Duriba amrun. Amrun dipukul, maka duriba fi'il madi mughayyaru sighah atau bina'il majhul. Ya. Mabniyah lil fath. Amrun naibul fa'il maf'ul wala mutarafi ad-dhamma. Kenapa? Karena dia aslinya maf'ul, kemudian ketika fi'ilnya tidak, fa'ilnya tidak disebutkan, maka dia menempati posisi fa'il secara hukum. Maka i'rabnya juga i'rab fa'il. Madhof itu marfu, tadinya dia mansub, maf'ulun bih. Lam mubtada wa khabaruh, mubtada dan khabarnya. Misalnya nanti mengatakan Zaidun qa'imun, Zaidun di sini mubtada. Ya, kenapa? Karena dia ada amil maknawi, yaitu apa? Alif tidak. Karena dia di awal kalah dan tidak ada amil lafdi. Ya, amil-amil lafdi yang menjadikan si mubtada ini menjadi ma'mul. Makanya definisi mubtada nanti apa? Al-ism al-marfu al-ari anil awamil al-lafdi. Isim-isim marfu yang kosong dari amil-amil lafdi. Wa khabaruhu, dan khabarnya yang musnad kepada mubtada. Wasmu kana wa akhwatiha, isim kana dan akhwatiha. Kana Zaidun qaiman, ya, Zaidun isim kana, awalnya dia adalah mubtada, namun masuk kana jadi isim kana. Wa khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna, inna Zaidan qaimun, qaimun lihat di situ dia sebagai ya khabar inna marfu. Ya, wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Lakinna Zaidun qaimun. Anna Zaidan, lakinna Zaidan qaimun. Anna Zaidan qaimun. Ka anna Zaidan qaimun. Ya, wa tabi' lil marfu. Dan yang tabi' kepada marfu, wa huwa arba'atu asya', ada 4. An-na'at, ataf, taukid, badal. Ya, kalau na'at misalkan, ya, ja'a Zaidun al-karimu. Ya. Kalau na'atnya dia jadi na'at ma'rifah. Ja'a rajulun karimun. Ya, ataf ja'a Zaidun wa Amrun. Taukid ja'a Zaidun nafsuhu. Ya. Badal ja'a Zaidun, misalkan Zaid kunyahnya Abu Amr. Nah, ja'a Zaidun Abu Amrin. Kunyah dong, jangan sekali-kali musuhan terus doroba Zaidun Amrun. Kali-kali dong Zaidun berkunyah dengan Amr. Taib. Ini wangi amat ini. Siapa ini yang pakai parfum yang punya wangi gini? Farudin ya? Wangi amat ini. Taib. Syarah. Ya. Ayo dibaca sini syarahnya. Dio. Dio, ayo baca Dio. Apa irobnya al-fa'ilah dia? Kok kenapa dibaca al-fa'ilah? Wadzakara al-mu'alifu minha al-fa'ilah. Apa irobnya al-fa'ilah dia? Maf'ul bih dari mana? Dari mana dia? Zakaro ahsanta. Ah. Terus. Wa naibal fa'ili. Terus. Wa mubtada'a wa wa khobarohu. Ma'tuf itu semua masih ke al-fa'ilah. Terus wasmakana wasmakana wa khobarina wasmakana wasmakana wa khobarina wa tabi'a lil marfu'a lil marfu'i. Pamata wa qal ismu hadhil mawdi mawdi mawadi fahukmuhu arafu wa tatamarru jika untuk sabat satamurru bika mufassalatan baban baban innillahi ta'ala. Syarah atau penjelasan ya. Al-marfu'at hiya al-asma', al-marfu'at itu dia adalah isim-isim. Allati hukmuha ar-raf'u, yang hukumnya adalah rafa' semua. Tadi rafa' semua, fa'il, naibul fa'il, khobar inna, ya isim kana, kemudian mubtada, khobar. Itu semua isim, apa namanya, i'rabnya adalah rafa'. Ya, i'rabnya adalah rafa', itu yang disebut dengan marfu'at. Zakara al-mu'allifu, mu'allif menyebutkan di sini minha di antaranya al-fa'ilah, fa'il. Naib al-fa'il. Apalagi mubtada khobar. Tadi sudah contoh-contohnya saya sebutin. Kalau fa'il ja'a Zaidun. Naib al-fa'il duriba amrun, mubtada wa khobar, Zaidun qa'imun. Isim kana, kana Zaidun qa'iman. Khobar inna, inna Zaidan qa'imun. Dan tabi' lil marfu, dan yang mengikuti marfu ada empat itu. Ya, na'at, atop, taukid, badal. Kalau na'at, ja'a Zaidun. Ya, al-karimu. Na'at itu sifat. Dia mengikuti. Karena man'utnya ma'rifah, al-karimu, ma'rifah juga. Man'utnya mudhakar, ya, Zaidun, maka na'atnya mudhakar juga. Jangan al-karimatu. Ya. Kalau manutnya nakirah, ja'a rajulun karimun. Ja'at Fatimatu al-karimatu. Ja'at imra'atun karimatun, begitu. Ya. Nah, kemudian ataf ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun di sini ataf mengikuti ma'tufnya. Wa taukid ja'a Zaidun nafsuhu. Wal badal ja'a Zaidun Abu Amrin. Pokoknya hukum dari tabi' mengikuti matbu'nya. Ya, hukum dari tabi' mengikuti matbu'nya. Adapun mengikuti dari sisi nakirah atau ma'rifatnya itu nanti spesifik lagi. Ya, karena nanti ada yang tidak lazim, tidak harus mengikuti ma'rifat nakirahnya pada masalah tabi' dan matbu'nya ini. Nah, kemudian ya, famata waqa'a al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadi'i fa hukmuhu ar-raf'u. Ya. Apa i'rabnya di sini? Asmanto fa hukmuhu ar-raf'u. Apa coba? Hah? Apa i'rabnya fa hukmuhu ar-raf'u? Fa-nya fa apa itu? Lah. Kemarin baru belajar. Fa rabitah li jawabi syar atau fa waqi'ah li jawabi syar. Mata itu kan syartiyah. Ya, isim syar mabni ala apa itu mata? Hah? Ala sukun fi mahalli nasbin sebagai apa? Dzara. Waqa'a fi'lu syar. Ya. Al ismu di fi'il madi. Al ismu nanti fi mahalli jasmin. Ya, al ismu fa'il dari waqa'a. Fahukmuhu farabitah dijawab syar. Famata waqa'a ismu fi ahadi hadhihi al-mawadi. Lihat, perhatikan tuh kata beliau. Maka kapan saja sebuah isim waqa'a terletak fi ahadi pada salah satu hadhihi al-mawadi, pada tempat-tempat yang tadi, apakah isim itu pada fa'il, terletak sebagai naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, atau tabi' lil marfu', fa hukmuhu ar-raf'u, maka isim tersebut hukumnya adalah rafa'. Ya. Baik. Wa satamurru bika mufassalatan baban-baban biiznillah. Ini marra yamuru, akan lewat gitu. Nanti akan lewat kepada Anda bab ini ya, melewati Anda. Nanti dia akan melewati Anda kalau kita konsisten baca ini. Kalau kita konsisten istiqomah biiznillah belajar kitab ini. Ya, akan kita akan melewati hal ini ya. Itu hukum dari fa'il, naibul fa'il, itu pernah kita lalui di pelajaran matan. Ya, mufassalatan, namun secara terperinci lagi, baban-baban, bab per bab, bi'idnillah. Ya, bi'idnillah ta'ala. Paham sini ya? Baik, sekarang babul fa'il. Nah, dibaca di sini. Ya, babul fa'il di sini. Ya, Herlin. Qala al-musannifu. Qala al-musannifu babul al-fa'ili. Al-fa'ilu huwa al-ismu marfu'u madhkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa ala kismaini. Baik, perhatikan. Babul fa'il. Fa'il adalah al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablah fi'luhu. Dia isim marfu' ya. Nanti tergantung tanda rafa'nya apa. Kalau dia mufrad tanda domma, jamak taksir domma, jamak muannats salim domma, kalau dia musanna alif, kalau dia jamak mudzakkar salim, wow, kalau dia asmaul khamsah, wow, ya al mazkur qablahu fi'lu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, ya, nah artinya kalau yang disebutkan sebelum al-mazkur qablahu fi'lu. Fi'il disebutkan sebelumnya. Doroba. Baru kita katakan. Zaidun. Nah. Baru di sini sebagai fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Tapi seandainya kan. Zaidun. Doroba. Berarti Zaidun bukan fa'il, tapi sebagai apa? Mubtada. Nih, fi'il. Nanti fi'il baru nanti dikatakan fi'il mahal nih rafin sebagai khobar dari mubtada. Nah, gitu. Ya. Mesti disebutkan fi'il sebelumnya. Terus lanjut. Taib. Nah, yang namanya fa'il ada dua, zahir dan mudmar. Zahir yang nampak. Doroba Zaidun, ja'a Zaidun, ja'a rajulun, itu zahir. Ya. Dan mudmar berarti berupa domir. Nanti fa'il bisa domir mustatir, jawazan atau wujuban, takdiruhu huwa hiya hum, ya, anta an dan seterusnya. Ya, terus. Fadzahiru nahu qawlika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Az-Zaidani wa qama Az-Zaiduna wa yaqumu Az-Zaiduna wa qama Ar-Rizalu wa yaqumu Ar-Rizalu wa qama Hindun wa taqumu Hindun wa qama Hindani wa taqumu Hindani waqamatil hindatu wa taqumul hindatu waqamatil hunudu hunudu waqamatil hunudu wa taqumul hunudu waqama ahuka wa yaqumu ahuka waqama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dhalika asbaha dhalika wa ma asbaha dhalika. Baik, itu dicontohin semuanya itu oleh Ibnu Jurrah rahimahullah ta'ala. Dicontohin semuanya itu. Qama Zaidun. Ya, fi'ilnya madi. Zaidunnya isim mufrad. Ya. Mudzakkar. Fi'il mudhari disebutkan. Nah, sekarang yang musanna, zahir. Zaidani wa yakuma. Fi'il madi, fi'il mudhari. Jamak mudzakkar salim. Qama Zaidun. Ya. Nah, fi'il mudhari-nya yakumu Zaidun. Ingat ya. Masih ingat kaidah? Walaupun fa'il dari sebuah fi'il mudzakkar apa jamak atau musanna, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad kecuali disebutkan sebelumnya. Ya. ja'a al-muslimuna wahum, ya, dan mereka sallu fil masjid. Nah, begitu baru disebutin sebelumnya udah. Nanti waw, domir waw jamaah itu kembali kepada al-muslimuna. Ja'a, ja'anya fil madhi dulu. Al-muslimuna wa sallu fil masjid. Nah, paham ke sini? Nah, wa sallu, nah, udah disebutkan nanti wawnya kembali ke sana. Karena kalau nanti fiilnya disebutkan jamak duluan, qamu al-muslimuna, itu wawnya kembalinya ke mana? Yang namanya domir mesti kembali ke belakang, bukan ke depan. Ya, terus lanjut, walaupun nanti ini ada khilaf ya, nanti ada masalah pada pada hadis ya ta'aqabuna al-malaikatu. Nah, itu zaman ini jarang, umumnya adalah demikian. Ya. Nah, lihat pada fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim, ya, isim mufrad muannas, musanna mufrad muannas, ya, jamak taksir, jamak muannas salim, asmaul khamsah, ya, qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami. Ya. Ini berarti gulami juga fa'il marfu, ya, dengan i'rab takdiri. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Mana min dhuriha di munasab. Berarti nanti juga koma al-fatah begitu. Ini dengan i'rab takdiri. Ya. Mana min dhuriha at-ta'addur. Ya. Yaqumu gulami wa ma asbah dhalik. Nah. Dan semisalnya. Ya, baca Hanif syarahnya. Ayah Hanif. Asyarhu al-fa'ilu. Kencangin dikit suaranya. Asyarhu al-fa'ilu. Ta'rifuhu lughatan. Huwa man awjada al-fa'li. Huwa man awjada yujidu. Itu fi'il. Masa tiba-tiba al-fi'li. Man awjada al-fi'la. Huwa man awjada al-fi'la. Wastilahan wal-ismul marfu'u al-mazkuru qablahu fi'luhu. Misaluhu qama zaydun. I'rabuhu qama fi'lun madhin. Zaydun fa'ilun. Wawasmun. Wawasmun marfu'un. Yukiru qablahu fi'lun waqi'un minhu. Anwa'u dhahirun wa mudhmarun. Baik. Syarah fa'il. Ta'rifuhu. Definisi dari fa'il. Lughatan secara bahasa. Huwa man awjada. Awjada itu ya, yang menciptakan. Artinya yang melakukan. Secara bahasa dia yang melakukan al-fi'lah. Sebuah fi'il. Wastilahan adapun secara istilah. Huwa al-ismu, dia adalah isim, al-marfu, al-madhkur, qablahu fi'lu. Ini yang didefinisikan oleh Ibn al-Jurram. Isim marfu yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Misalnya, qoma zaidun. Ya. I'robuhu, i'robnya qoma fi'lun madin, zaidun fa'ilun, huwasmun, dia adalah isim. Marfu'un, marfu. Ya. Dhukira qablahu fi'lun. Yang disebutkan fi'il sebelumnya waqi'un yang terletak minhu padanya yang sebelumnya tadi ya dan tanda rafa'nya adalah dhamma kenapa karena dia isim mufrad ya fi yang disebutkan sebelumnya fi'il yang berlangsung karenanya gitu waqi'un ya anwa'uhu zahirun tandanya ada dua zahirun dan mudmarun zahir yang nampak dan mutmar berarti nanti berupa domir. Ya, implisit dia itu. Awalan al-fa'ilu adh-dhahiru. Contoh yang pertama fa'il yang dhahir. Nah. Shodiq coba dibaca Shodiq. Qala syarih qala awalan al-fa'ilu dhahiru huwa yurfa'u bi dhammati idza kana mufradan lahu qawli ta'ala wa ja'a rabbuka aw jam'a muannasin saliman. Nahu qawlihi idza ja'a al-mu'minatu أو جمع تفسير له قوله قالت الأعراب ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكور مذكر سالما له قوله قال الحواريون أو من الأسماء الخمسة له قوله قال أبوهم ويرفع بالألف إذا كان مثنى له قوله قال رجلان. Yang pertama fa'il dhahir, wa huwa yurfa, maka dia dirofakkan dengan dhammah. Ya, dia dirofakkan dengan dhammah. Idza kana mufradan, apabila ya fa'il tersebut dalam bentuk mufrad. Ya, atau jamak muannats salim atau jamak taksir. Kalau mufrad, contoh waja'a rabbuka. Rabbu fa'il dari ja'a. Tandanya adalah dhammah. Kenapa? Karena diisi mufrad. Mu'anas juga demikian ya. Ja'at imro'atun. Ja'at ummuk. Apa? Ja'at ummuka. Itu sama juga dengan doma. Atau jamak mu'anas salim. Ida ja'akumun mu'minat. Apabila kaum mu'minat datang pada kalian. Kumnya itu, kafnya itu maf'ulun bih. Domir, mutasil, mabni ala dom, fimali nasmin, maf'ulun bih. Ingat kaidahnya kemarin? Ya. Kalau maf'ul bih dalam bentuk domir, maka fa'ilnya mesti diakhirkan. Ya. Atau jamak taksir. Nahu qalatil a'rabu. A'rab jamak taksir dari Arab. Orang Arab Badui. Ya. Nah yang namanya jamak taksir, walaupun mudzakkar, itu boleh fi'ilnya diberikan ta'nis. Ya. Ja'at rusulun. Rusul mudzakkar. Baik. Wayurfa'u bil waw, dan juga yang namanya fa'il yang zahir dirofakkan dengan waw idza kana jam'a mudzakkarin saliman. Kalau dia dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Ingat saliman dia adalah tabi' dari jam'a, bukan mudzakkar. Ya. Nahu qawlihi, karena jam'a adalah khobar dari kana, wa huwa mudaf mudzakkarin mudafun ilaih saliman. Nah, ya, dari jam'a. Ya. Qala al-hawariyuna. Hawariyun fa'il dari qala. Ya, wala marfu wala matrufi al-waw, li annahu jamak mudzakkar salim. Aw min al-asma' al-khamsah. Ya, nahu qawlihi qala abuhum. Abu fa'il dari qala, marfu wala matrufi al-waw, li annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudaf hum mudafun ilayh. Wa yurfa'u bil alif idza kana musanna. Nah, dirafakkan dengan alif kalau dia musanna. Qala rajulani. Rajulani fa'ilun marfu. Ya, dari qala wa lam turafihi al alif li'annahu musanna. Nunnya apa? Iwad anit tanwin. Nah, yang berikutnya fa'il mudhar. Ya, berikutnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.